Mitra bisnis, prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional semakin menurun, seperti terlihat pada cabang olahraga bulu tangkis yang dulu menjadi unggulan. Isu disiplin baru-baru ini juga menjadi sorotan setelah atlet putri kita pada cabang menembak di Olimpiade London, Dias Kusumawardani, datang terlambat 1 jam ke venue pertandingan yang akhirnya karena kurangnya waktu persiapan, hanya mampu finish di urutan 55 dari 56 peserta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan atlet bulu tangkis nasional, Alan Budi Kusuma. Pak Alan, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Kalau komen saya, Mas, sejak tahun belakangan ini, Mas, ya mungkin 4 tahun belakangan ini prestasi Indonesia menurun, Mas. Sangat, ya mungkin yang satu adalah pertama, saya pikir kita harus mempersiapkan olahragawan kita dengan baik, Mas. Karena tidak mungkin kita mempersiapkannya hanya seperti ini. Kita sudah melihat hasilnya 4 tahun belakangan ini. Maksud saya begini, Mas. Kita juga, semua juga tahu, Mas, ya. Kita bisa membaca dari koran beberapa media yang sebelum keberangkatan tim kita ke Olimpiade. Itu uangnya nggak ada. Nah, ini suatu, saya pikir, sesuatu yang sudah terlihat gitu loh, Mas. Bahwa dengan adanya pembinaan yang seperti ini, untuk mencapai sesuatu yang sangat kita harapkan, contohnya untuk bisa meraih medali, Mas, saya rasa sulit, Mas. Karena tidak mungkin kita membina pemain itu hanya 1-2 tahun, Mas. Rata-rata itu negara-negara lain mempersiapkannya itu mungkin minimal bisa 8 tahun mereka mempersiapkannya. Baru mereka melihat ada suatu hasil dari 8 tahun itu, Mas. Dan di Indonesia ini, saya pikir semuanya dijalankannya dengan sistem yang sebenarnya sudah baik, Mas. Tapi implementasinya yang sangat-sangat jauh, Mas. Jadi contohnya ada beberapa kasus-kasus yang banyak terlihat lah, Mas. Mungkin terus terang aja kita juga prihatin gitu loh, Mas, melihat prestasi Indonesia. Olahraga khususnya, Mas, ya, maksud saya, olahraga di Indonesia ini. Karena memang kita implementasinya sangat-sangat kurang, Mas. Contoh dari SEA Games, Mas, dari nanti PON ini juga masih, saya juga nggak tahu seperti bagaimana kan, Mas. Banyak sekali kan ketidaksiapan di venue atau apapun, saya juga nggak ngerti, Mas. Tapi yang pasti sudah terlihat gitu loh, Mas, bahwa kita sudah tertinggal dengan negara-negara yang tidak usah jauh-jauh, Mas. Yang di Asia Pasifik aja, Mas. Mungkin di Singapura, Malaysia, Vietnam pun juga sudah mulai melebihi kita, Mas. Itu sudah jelas lah, Mas, itu. Tapi kan ini yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Mas. Harus ada satu blueprint, Mas, ya. Harus ada satu, kalau mungkin di negara lain tuh olahraga menjadi satu yang ditargetkan gitu loh, maksud saya, dicanangkan untuk harus betul-betul dipersiapkan dengan baik, Mas. Nggak bisa seperti ini, Mas. Dan juga ada kejadian juga yang saya dengar juga, Mas, dari teman-teman rekan-rekan juga, itu sesuatu yang harusnya tidak boleh terjadi, Mas. Yang di Olimpiade yang keterlambatan pemain kita pada saat 1 jam, Mas, yang mengikuti venue itu juga harusnya tidak boleh terjadi. Mengingat saya rasa yang ada di sana pun juga sudah tahu, Mas, apa yang bakal terjadi. Jadi tentunya ini tidak boleh terjadi, Mas. Lalu menurut Bapak, hal penting apa yang harus kita tingkatkan agar prestasi olahraga kita bisa menjadi lebih baik? Yang penting adalah satu, Mas. Kita bicara ini nation, kita bicara adalah negara gitu loh, Mas. Dan saat ini negara kontribusinya ada, tapi sebetulnya kontribusi yang bagaimana ini yang kita kurang jelas, Mas. Dalam arti gini loh, Mas, kalau kita melihat negara-negara lain itu jelas gitu loh, Mas, bahwa memang negara memang mempersiapkan olahragawannya dengan baik. Kalau kita, saya rasa kayak contoh-contoh di daerah-daerah, Mas, ya itu semua sendiri-sendiri gitu loh, Mas. Independen gitu. Jadi sebetulnya di Indonesia, Mas, ya, masih membutuhkan suatu dukungan, Mas, untuk, ya saya rasa bukan hanya Indonesia, Mas, ya, semua negara juga pasti, Mas, olahragawannya pasti didukung oleh pemerintah gitu loh, Mas. Kalau contohnya saat ini sepak bola sempat kan didukung oleh APBD daerah, Mas. Sekarang juga dengarnya sudah tidak. Jadi sebenarnya nggak jelas gitu loh, Mas, sebenarnya Indonesia ini mau kemana gitu loh, Mas. Jadi hampir di setiap cabang di PBBP itu nggak punya uang semua, Mas, untuk membina. Sedangkan membina itu biayanya sangat besar, Mas. Kita, karena kan kita bicara prestasi dunia, dan kenapa, Mas, saya dulu mungkin, ya karena dilihat dari bulu tangkis, Mas, ya, kita dulu lebih baik. Tapi sekarang ini mereka sudah terlihat gitu loh, Mas, bahwa mereka investasi-investasi mereka, maksud yang saya maksud mereka itu investasi negara lain, sudah terlihat bahwa mereka betul-betul mempersiapkan dirinya dengan baik gitu loh, Mas. Mungkin pada saat awal mungkin persiapan mereka kurang. Dan sejak dipertandingkan di Olimpiade, itu kelihatan sekali, Mas, bahwa negara-negara lain lebih jauh, lebih serius memang mau memajukan olahraga bulu tangkis ini gitu loh, Mas. Sekarang ini tidak ada suatu kejelasan gitu loh, Mas. Sampai mau berangkat aja Olimpiade gak ada duitnya, Mas. Kan gak enak gitu bahasanya itu, Mas, yang dibaca di koran oleh teman-teman. Loh, masa mau berangkat duitnya gak ada? Kan sesuatu yang seharusnya kan sudah, mungkin proyek ini sudah 4 tahun sebelumnya kita sudah persiapkan kan gitu, Mas. Demikian mantan atlet bulu tangkis nasional, Alan Budi Kusuma. Saya Wendy Lim.